Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah fa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Juga memberikan keteguhan kepada kita semua di tengah upayanya musuh-musuh Islam, di tengah upayanya lawan-lawan Islam dalam melakukan pengerusakan terhadap umat dan agama ini, yang hal itu semua kita harus mensikapinya dengan bijak dan mensikapinya dengan cara-cara yang pernah ditempuh generasi salaf terdahulu. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini akan berbicara tentang konspirasi musuh-musuh Islam atau yang biasa dikenal dengan mu'amarat a'daul Islam. Konspirasi jahat yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam pada saat ini. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi yang membawa kebenaran ini, padanya ada musuh yang selalu berdiri di hadapannya. Jadi sudah menjadi kodrat dalam perjalanan kebenaran ini, pasti yang akan berdiri di hadapan kita adalah kebatilan-kebatilan. Berikut mereka para penyeru kebatilan. Dan yang akan berdiri di hadapan kita, sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan, kullama anarat nurul haq, maka tatkala cahaya kebenaran itu ditegakkan dengan segala kapasitas yang ada, ista'alat narul batil, maka yang akan menyala-nyala di hadapan kita adalah api kebatilan. Oleh karena itu, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, strata konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam pada saat ini, tidak lagi yang bermain itu adalah secara langsung oleh musuh Islam itu sendiri, tapi sudah menggunakan orang-orang yang berada di lingkaran kaum muslimin, yang diterjemahkan dalam satu hadis, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, yang memainkan konspirasi jahat ini tidak lagi langsung dari kalangan orang kafir dan ahlul kitab, tapi sudah dimainkan mereka-mereka yang kulitnya sama dengan kita, bajunya sama dengan kita, dan perangainya sama dengan kita, sehingga sulit bagi kaum muslimin bila tidak memiliki ketangkasan, tidak memiliki kecerdasan untuk memahami apa yang sesungguhnya sedang mereka lakukan terhadap kejahatan-kejahatan ini, kejahatan terhadap kaum muslimin ini, maka terkesan di kalangan kaum muslimin sebagiannya mereka tidak merasa. Karena kulitnya mereka sama dengan kita, perilakunya sama dengan kita, bahasanya pun menggunakan ayat-ayat yang terkadang sama dengan kita pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kajian kita ini, bahwa ada sebab yang membuat kerusakan di tengah umat kita ini. Sebab-sebab yang membuat kerusakan di tengah umat kita ini sangatlah banyak. Tapi dari sekian faktor pengrusak itu, para ulama menyimpulkan ada tiga faktor kerusakan utama, ada tiga pola yang dilakukan yang menyebabkan kerusakan itu terjadi di tengah umat-umat kita. Wa asbabur ra'isiyah fasadul mustama', wa asbabur ra'isiyah asbabul fasadil mustama', adalah yang pertama, al-i'rad an manhajillah, berpaling dari manhajnya Allah. Ini adalah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh umat Islam atau intern umat Islam, di mana faktor keberpalingannya umat Islam dari manhajnya yang asli, dari prinsip-prinsip dasarnya, dari manhajnya Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan kerusakan itu terjadi di tengah umat kita semua. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkal kerusakan di muka bumi ini adalah penyimpangan dari manhajnya Allah yang telah dipilihnya untuk menghukumi kehidupan manusia dan menatanya ini. Tidak mungkin umat ini akan menjadi baik pada saat yang sama manhajnya Allah jauh dari implementasinya di dalam kehidupan kaum muslimin. Bila mana simpul itu telah terputus, yaitu antara Allah dan manusia seperti ini, maka ini merupakan titik awal bencana kehancuran ini bagi jiwa dan keadaan, bagi hidup dan kehidupan. Sesungguhnya kehancuran, kejahatan dan kerusakan tiada lain merupakan akibat dari al-i'rad an manhajillah, berpaling dari manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berpaling dari manhajnya Allah ini dijadikan sasaran utama musuh-musuh agama ini? Maka mereka mencoba pada saat ini untuk menutup segala bentuk peluang apapun yang dimiliki oleh umat Islam untuk menegakkan syariatnya dan melaksanakan syariatnya. Kita mendapatkan catatan yang sangat luar biasa pada tahun 2000-an ketika sedang euforia reformasi di negeri kita. Maka dari sekian anggota parlemen tidak kurang dari seribuan lebih, ketika digulirkan syariat Islam untuk dijalankan di tengah masyarakat kita, maka hanya ada belasan orang saja dari seribu orang itu yang setuju untuk syariat Islam itu dilaksanakan di Indonesia. Itu menandakan bahwa konspirasi jahat terhadap agama ini masih sangat dominan di negeri kita ini. Konspirasi jahat untuk menghadang agar syariat Allah ini tidak berlaku di tengah-tengah kita, bahkan kini berlanjut. Sebuah laporan menunjukkan adanya upaya konkret LSM-LSM yang berafiliasi kepada Barat telah berbondong-bondong melakukan uji materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang pada inti daripada uji materi tersebut ialah menginginkan semua perda, semua peraturan pemerintah ataupun undang-undang apapun yang ada hubungannya atau yang ada baunya dengan syariat Allah, maka semua perda tersebut dijauhkan dan diupayakan untuk ditiadakan hukum tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah upaya konkret yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang menjadikan agama ini menjadi sasaran tembak dari apa yang program yang mereka laksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepada kita semua, ketika kita menghadapi salah satu penyebab kerusakan agama ini, hasrat kita untuk menegakkan syariat agama ini dalam tatanan kehidupan kita harus menjadi upaya yang konkret, upaya-upaya yang sangat serius dari berbagai elemen, dari berbagai kalangan di kalangan kita, karena pada saat ini masih sangat relevan dan masih sangat memungkinkan. Paling tidak di negeri kita ini, upaya untuk menegakkan syariat Islam peluangnya masih terwujud untuk kita semua. Tinggal di kalangan kita semua, apakah kita mau memanfaatkan peluang tersebut untuk menegakkan syariat agama ini, ataukah kita membiarkan peluang tersebut hilang dengan sia-sia. Yang pertama tentu adalah telah dicabutnya di negeri kita itu undang-undang subversif. Undang-undang subversif yang pada tahun 80-an sampai tahun 90-an sangat-sangat menjerat kepada aktivis Islam, ratusan dari para ustadz kita, para penyeru-penyeru agama yang baik dan benar ini, mereka telah diceblaskan ke dalam penjara akibat berlawanan dengan asas tunggal, yang pada saat ini undang-undang subversif pada masa Habibie telah dicabutnya. Ini tentu menjadi peluang bagi kita semua pada saat ini untuk berupaya semaksimal mungkin, berupaya memanfaatkan peluang ini untuk mengangkat kembali yang menjadi hak bagi warga kita, warga negara Indonesia, untuk melaksanakan syariat Islam dengan segala kepentingan yang kita miliki ini. Yang kedua adalah dimunculkannya otonomi daerah di berbagai daerah. Otonomi daerah di berbagai daerah ini juga bisa memungkinkan di kalangan kita untuk memunculkan aturan-aturan yang berbau dengan syariat Islam, mendorong para pemimpin-pemimpin di daerah untuk mengatur daerahnya ini dengan syariat agama ini. Yang ketiga, sedang berlangsungnya di tengah kita ini isu tentang HAM. Artinya tuntutan untuk meninggikan atau mengupayakan hak asasi manusia belum dimanfaatkan secara maksimal di kalangan kaum muslimin. Hal itu pula yang menyebabkan tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kebaikan dan kemaslahatan negara ini. Bisa dibayangkan kalau di salah satu daerah di Jawa Timur, sekelompok orang yang menamakan diri komunitas Doli, di mana Doli itu terkenal sebagai kelompok prostitusi, melakukan demo menuntut haknya bahwa kerja di Doli sebagai tempat prostitusi itu sebagai hak asasi manusianya. Sementara di kalangan kita menuntut untuk menegakkan syariat di tengah-tengah kita tidak pernah diupayakan, bahkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari upaya itu semakin redup. Oleh karena itu, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, upaya untuk memalingkan dari manhajnya Allah ini dari kalangan lawan-lawan kita terus berupaya untuk dilanggengkan di tempat kita ini dengan sasaran agar syariat Allah ini tidak berjalan di tengah-tengah kita. Insyaallah kita akan terangkan dalam bab yang lain tentang al-i'rad an manhajillah ini. Yang kedua adalah makayidu asyaitan. Penyebab utama kerusakan umat itu berpangkal pada jeratan atau tipu daya syaitan. Ini adalah jeratan yang sudah menjadi ketetapan di dalam perjalanan dakwah ini, yang selalunya setiap kali gerakan dakwah ini ditegakkan, maka di sana ada setan-setan, baik yang berwujud manusia ataupun berwujud jin, itu melakukan penghadangan terhadap gerakan dakwah ini dengan memunculkan zukhrufal qawli ghurura, yaitu melakukan zukhrufal qaul, penghiasan dan pemolesan kata-kata sehingga kaum muslimin tidak tersadarkan bahwa mereka sedang digiring kepada satu jeratan yang menghantarkan kepada kerusakan, karena mereka menggunakan idiom-idiom, perkataan-perkataan yang bersifat universal yang bisa diterima oleh orang banyak. Sering kita mendapatkan atas kata keberagaman agama, maka dimunculkan paham pluralisme agama. Atas nama kebinekaan di tengah-tengah kita, maka dimunculkan paham pluralisme agama. Kemudian atas nama equality atau equality, atas nama kesetaraan, maka dimunculkan paham apa yang disebut dengan kesetaraan gender atau paham feminisme. Atas nama juga penegakan keadilan, maka ditegakkan pula atas nama HAM. Jadi bungkusan-bungkusan kata-kata ini selalu yang menjebak kita. Inilah apa yang kemudian disebut di dalam surat Al-An'am tadi sebagai kalimat zukhrufal qaul yang bisa memperdaya terhadap kaum muslimin. Yang ketiga adalah mu'amarat a'da'ul Islam, konspirasi jahat atau makar jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam membekam dan menghilangkan harkat dan martabat kaum muslimin ini di pentas dunia ini dengan melakukan konspirasi jahat dan konspirasi busuk yang dilakukan oleh mereka. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasan kita pada saat ini, yaitu ketika kita berbicara tentang konspirasi jahat ini, maka termasuk kerusakan yang paling besar, penyebab kerusakan yang paling besar yang dihadapi oleh umat ini ialah konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yang sudah bermula sejak pertama kali dimunculkan Islam secara nyata. Jadi konspirasi ini tidak muncul belakangan ini saja, tapi sudah berjalan sejak semula agama ini ditegakkan dan belum berhenti hingga saat ini. Sehingga ini menjadi jawaban bagi mereka, di mana ketika ada orang yang berpandangan bahwa tatanan dunia kita sudah berbeda, tidak ada lagi permusuhan antar agama, tidak ada lagi permusuhan antara kafir dengan muslim, maka tidak dipastikan bahwa semua ini, permusuhan ini masih tetap berlanjut sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat, bahkan bertambah dari waktu ke waktu. Musuh telah mencurahkan segala kemampuan sepanjang masa dan masih tetap berlangsung dengan mencurahkan segala kemampuannya untuk memerangi agama dan para ahli agama ini. Dan semua itu sekali lagi menurut salah seorang ulama yang berdasar pada firman Allah pada surat Ali Imran, pembicaraan tentang konspirasi jahat, makar jahat, tindakan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini, maka dia akan berujung kepada kemenangan di kalangan kaum muslimin. Hal itulah yang menjadi keyakinan kita semua untuk tetap kita mengambil sikap waspada dan hati-hati. Mari kita lihat pada surat Ali Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalimat yang pengen kita angkat di dalam kalimat ini, yang mengukuhkan bahwa segala upaya apapun yang dilakukan oleh musuh dalam menjerat terhadap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memastikan, wa in tasbiru, jika kalian mau bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum, maka tidak akan mendatangkan bahaya sedikit pun. La yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan mendatangkan mara bahaya atas jeratan mereka sedikit pun terhadap kaum muslimin. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah atas segala sesuatu maha menguasai. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa makar jahat sejahat apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini nanti akan berujung kepada kemenangan di kalangan kaum muslimin. Namun ketika kita bersikap terhadap makar dan kejahatan musuh pada saat ini, kita dituntut untuk menggunakan lisan kita, pikiran kita, tangan kita, dan semua potensi kita ini digunakan untuk melawan dan menghentikan kemungkaran itu, merupakan keuntungan bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Fatuba liman ja'alallahu ala yadayhi mafatihal khairi maghalikal syarri. Beruntunglah semua kita bagi siapa yang dijadikan lewat tangan-tangannya itu sebagai upaya menutup terhadap kemungkaran, sebagai upaya menutup terhadap kejahatan-kejahatan lawan ini, dan beruntunglah tangan-tangan yang telah dijadikan oleh Allah ini, dipakai oleh Allah ini, lewat tangan-tangan mereka, lewat mulut mereka, dan lewat kemampuan mereka untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya walaupun sudah ada janji kemenangan seperti ini, maka oleh kita sesungguhnya ketika ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini, menjadi peluang bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk menggunakan seluruh potensi kita ini, baik pikiran, lisan maupun tangan kita, untuk menghentikan itu, karena akan berubah menjadi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konspirasi itu tidak menjadi bermanfaat dan tidak menjadi berdaya di hadapan kita? Jawaban Allah, jika kita hadapi dengan penuh kesabaran, keuletan, ya, tidak pernah pantang menyerah terhadap jalan dakwah ini, walaupun memiliki risiko yang sangat tinggi, ulet di dalam mengerjakan pekerjaan dakwah ini, terus maju tanpa mundur, kemudian melakukan gerakan-gerakan dakwah ini tanpa memiliki rasa putus asa. Inilah kalimat yang terkandung dalam kesabaran ini. Dan kemudian kita dituntut juga berlaku bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menggunakan sedikit pun cara mengalahkan terhadap konspirasi ini dengan kita terjebak kepada sistem yang dibikin oleh lawan-lawan kita. Ketika kita terjebak ke dalam sistem dan permainan lawan-lawan kita, sesungguhnya bisa dikatakan kita sendiri sedang terjebak di dalam konspirasi lawan tersebut. Sebab betapapun indahnya sistem yang dimiliki oleh lawan itu, maka inilah awal, inilah proses malapetaka yang pertama itu datang kepada kita, kekalahan itu datang kepada kita, justru karena kita menggunakan sistem yang dimiliki oleh lawan-lawan kita. Kepada mereka yang mudah tergiur dengan sistem demokrasi, kepada mereka yang tergiur dengan sistem-sistem musuh yang lain yang sedang diterapkan di tengah kaum muslimin pada saat ini, perlu kita ingatkan bahwa itu akan membawa kepada kekalahan yang pada muaranya kita semua akan menjadi berada di pihak pinggiran, kita semua akan dipecundangi. Kapanpun yang hal itu akan membawa dampak kepada kerusakan di tengah kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang konspirasi, maka ada tiga ayat utama yang mendasari tentang teori konspirasi ini yang telah diterangkan oleh para ulama. Mari kita mulai. Yang pertama, ayat-ayat pokok tentang konspirasi itu adalah yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 217. Surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini ada satu untaian kalimat yang pokok yang harus kita pegang, untuk kita camkan dan untuk kita jadikan sebagai tolak ukur, dan kita jadikan sebagai poros untuk memahami segala konspirasi dan keinginan jahat yang dilakukan oleh musuh agama ini. Ayat ini mengandung tiga hal. Yang pertama adalah kalimat yang berada di barisan paling depan itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan masihlah mereka memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali untuk kita bahas secara sudut bahasa. Penggunaan fi'lun mudhari' di dalam ayat ini, yazalun, atau kalimat yuridun pada surat At-Taubah ayat 32, penggunaan fi'lun mudhari' pada ayat ini menandakan akan keberlangsungannya makar jahat, konspirasi jahat, mu'amarat, atau keinginan jahat yang dimiliki oleh musuh-musuh agama ini, yang bisa saja kita hadapi setiap saat dan termasuk di kehidupan kita ini. Artinya, ayat ini mengukuhkan bahwa makar jahat itu masih tetap akan berlangsung. Kalau dulu mereka ini melawan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dianggap bahwa mereka ini telah berhenti di dalam memerangi agama ini, kecuali target yang mereka inginkan itu tercapai. Dan sekali lagi, target itu terus akan diupayakan untuk kita semua bisa keluar atau murtad dari agama ini. Bagaimana bentuk murtad dari agama ini? Tentu tidak menjadi tuntutan pertama di kalangan mereka itu kita secara real keluar dari agama, tidak begitu. Keluar dari agama Islam tidak begitu. Tapi prinsip-prinsip agama, pokok-pokok agama saat ini sudah mulai hilang dari peredaran kaum muslimin. Ini adalah paruh pemurtatan yang sangat luar biasa yang mereka lakukan. Dan itu berjalan semenjak Samuel Zuemer pada tahun 1935, konspirasi jahat itu dimainkan dengan menyatakan bahwa di depan misionaris, di depan konferensi misionaris, Samuel Zuemer ini mengingatkan tidak membawa Injil dan tidak membawa kitab lain, tapi di depan pidatonya itu sambil mengacung-ngacungkan tangan begini, dia menyampaikan, misi Anda tidak pernah akan berhasil sampai Anda bisa menjauhkan umat manusia ini dari satu kitab ini yang bernama Al-Quranul Karim. Inilah cara yang jitu yang sedang dialami oleh kaum muslimin pada saat ini untuk memalingkan dari agama ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan muncul pemurtatan ini adalah akan muncul orang-orang yang namanya masih Abdullah, namanya masih Muqsid, namanya masih Hussein, namanya masih idiom dengan idiom Islam, tapi pemahamannya, tapi perilakunya sudah menyimpang jauh dari garis-garis agama ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan pelajaran yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 217 ini, bahwa musuh masih tetap akan berlanjut untuk memerangi kita semua ini. Menurut Said Qutb rahimahullah, dalam ayat 217 ini kita diingatkan ini merupakan ungkapan yang benar atas kerahasiaan musuh yang mereka sembunyikan selama ini dan fitnah terhadap kaum muslimin pada agamanya. Dengan pengungkapan rahasia yang ada pada ayat ini, yaitu mengungkapkan tujuan mereka yang tidak pernah berubah kepada kaum muslimin di bumi manapun, di generasi apapun, keberadaan Islam di muka bumi sendiri merupakan ancaman yang sangat serius pada tirani kekafiran mereka. Inilah ungkapan yang benar pada saat Al-Quran ini menurunkan kalimat wala yazalun, yang berarti keberlangsungan itu masih tetap akan berlanjut pada kita semua. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari ayat 217 ini adalah kalimat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Kalimat ini menjadi dasar untuk memahami teori konspirasi yang dimainkan oleh musuh. Apa maksudnya? Adalah musuh-musuh agama ini akan menggunakan pola fitnah, pola memfitnah terhadap kaum muslimin ini dengan bentuk-bentuk yang konkret, yang itu dijabarkan oleh Allah bentuk fitnah itu pada surat Al-Isra ayat 73, di mana bentuk fitnah yang akan kita hadapi dalam menghadapi konspirasi ini, mereka menggunakan fitnah, disebut oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 73 menerangkan tentang bentuk fitnah ini ialah wa in kadu la yaftinunaka 'anilladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal latakhaduka khalila. Hampir-hampir saja mereka ini menjebakmu, fa in kadu la yaftinunaka 'anilladzi auhayna ilaik, menjebakmu dengan cara memalingkan dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yang dengan demikian litaftari 'alaina ghairah, sehingga anda mencari alternatif yang lain, mencari ajaran yang lain selain yang kami turunkan. Jadi bentuk pertama yang akan diumpankan kepada kita, konspirasi itu berbentuk iftitan. Apa iftitan ini? Adalah umpan-umpan lunak, jebakan-jebakan yang lunak, yang bisa memperdaya terhadap kaum muslimin, yang dengan itu dia bisa bergeser dari agamanya, yang dengan itu dia bergeser dari keyakinannya, yang dengan itu dia mencari ajaran-ajaran lain atau sistem-sistem yang lain yang bisa membawa kepada malapetaka bagi umat ini. Ikhwah fillah, apa indikatornya? Fa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah fa idzal latakhaduka khalila falaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Terhadap fitnah yang lunak ini, maka secara umum kaum muslimin mudah terbius, mudah terbuai. Di dalam ayat ini diungkapkan falaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sekiranya aku tidak kokohkan kamu Muhammad. Ini luar biasa. Nabi Muhammad saja yang seorang nabi, ya, seorang nabi, ya, itu ketika ada penawaran untuk fitnah yang lunak dan menjebak ini tadi, hampir-hampir terjebak. Maka pertanyaannya bagi kita terhadap fitnah yang lunak seperti ini, ya, kira-kira untuk kita yang kita ini tidak dijamin kemaksumannya dan kita tidak dijamin tentang kebaikannya di tengah-tengah kita, dan banyak perilaku menyimpang yang sedang terjadi di tengah kaum muslimin ini, maka dipastikan fitnah yang bentuk menjebak di kalangan kita ini pasti akan terjadi di tengah kaum muslimin, dan kaum muslimin banyak yang terbuai dengan hal ini. Maka berwaspadalah terhadap fitnah yang menjebak ini, karena bisa jadi ini menjadi awal malapetaka kita, sehingga kita terbuai dengan konspirasi yang dimainkan oleh lawan ini, lalu kita menyimpang dari agama ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila fitnah dengan cara lunak ini tidak mungkin, fitnah dengan cara lunak ini tidak mungkin, apakah mereka akan berhenti? Pada surat Al-Isra ayat 74 sampai 77-nya, maka di dalam ayat itu Allah mengingatkan kepada kita masih akan dilanjutkan fitnah tersebut dengan bentuk fitnah kekerasan yang kemudian dikenal dengan nama istifzaz. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Bila pola untuk menjerat dengan cara yang lunak ini tidak mungkin dilakukan dan tidak berhasil, maka mereka meningkatkan stratanya dengan menjebak kita, memfitnah kita dengan cara yastafizun, dengan cara istifzaz, dengan cara menjebak dengan bentuk-bentuk kekerasan. Kita dibenturkan dengan bentuk kekerasan, baik kekerasan itu yang sesungguhnya memancing itu mereka agar timbul kekerasan, lalu kekerasan itu dituduhkan kepada kita, atau kekerasan itu memang disiapkan oleh mereka. Seperti yang ada di dalam surat Al-Anfal, bentuk kekerasan itu yang sudah ditetapkan modus operandinya adalah wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah. Jadi tiga modus operandi ini bisa saja dihadapi oleh kaum muslimin. Memenjarakan, ataupun yang kedua adalah mengusir, atau yang ketiga bahkan kekerasan itu sampai pada tingkat membunuh terhadap kaum muslimin ini. Dan semua ini adalah bagian yang mesti dihadapi oleh para aktivis Islam di dalam gerakannya dan di dalam pekerjaan-pekerjaan dakwahnya ini. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat surat Al-Isra itu tentang fitnah dengan istifzaz ini disebutkan sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina. Ini semua merupakan suatu tantangan yang pernah dialami oleh rasul-rasul sebelum kalian, utusan-utusan sebelum engkau wahai ya Muhammad. Kenapa demikian? Karena ini merupakan pola yang sangat jitu, pola yang sangat efektif yang dimiliki oleh lawan-lawan kita. Tidak bisa menekan dengan yang lunak, maka dia akan menekan dengan cara kekerasan. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit menyimpang dari konteks bahasan kita, di dalam ayat itu ada panduan. Pada surat Al-Isra itu ada panduan bagi kita untuk memiliki ketahanan mental dan fisik dalam diri kita, supaya kita tahan banting dari berbagai bentuk fitnah, umpan baik yang lunak maupun yang keras itu. Di dalam ayat itu Allah memberikan panduannya melakukan empat hal. Yang pertama, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Yang pertama, lakukanlah disiplin melakukan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu apa? Disiplin melakukan sholat wajib. Kemudian wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Untuk membuat mana'ah atau memiliki imunitas pada diri kita, tahan banting ketika ada terpaan dalam bentuk apapun, baik iftitan maupun istifzaz, baik yang lunak maupun yang keras. Maka yang kedua, di dalam ayat itu disarankan kepada kita para aktivis untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatak. Itu sudah menjadi tradisinya seorang aktivis, karena mereka akan berbenturan dengan fitnah, akan berbenturan dengan iftitan dan istifzaz, akan berbenturan dengan fitnah yang lunak maupun yang keras. Yang ketiga adalah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Engkau selalu beraktivitas, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Untuk membangun mana'ah, membangun imunitas agar kita tahan banting dari berbagai terpaan fitnah itu, pada ayat itu Allah ingatkan kepada kita resepnya adalah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, baik memahaminya, baik mengamalkannya, atau bahkan sampai pada menghafalkannya. Karena itu merupakan kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh seorang aktivis ketika menghadapi terpaan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin pada saat ini. Keempat inilah resep utama yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita lakukan. Pertama, disiplin melakukan salat lima waktu. Yang namanya disiplin itu ya tepat waktu, selalu hadir di dalam salat berjamaah dan tidak melupakannya. Dari semua salat lima waktu itu, dia harus memfokuskan yang tidak boleh godang adalah salat subuhnya. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian yang kedua, membiasakan sunnah-sunnah. Dan dari semua yang sunnah itu, pokoknya adalah qiyamul lail, yang itu tidak disia-siakan oleh para aktivis Islam. Karena itu kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang semakin berat, iftitan dan istifzaz yang semakin menimpa terhadap kaum muslimin. Ya. Itu hal yang harus kita ingatkan di tengah-tengah kita. Lalu pelajaran yang ketiga, pelajaran yang ketiga pada ayat ini, pada ayat ini ialah kita diingatkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah 217 ini bahwa kita selalu ditekan oleh musuh-musuh agama ini dalam bentuk konspirasinya untuk taat kepada hukum, sementara mereka ini pengen melanggar hukum atau menerjang hukum. Ketika melihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah menyoalkannya orang-orang kafir bahwa Muhammad dan pengikutnya berperang di bulan-bulan yang haram. Seolah mereka ini adalah orang yang taat hukum, tapi pada saat yang sama mereka menelikung dari arah yang lain supaya kita tidak melakukan, supaya kita taat kepada hukum-hukum yang berlaku universal. Pada saat yang sama mereka melakukan kejahatan terhadap kita dari sisi yang lain. Kalau konspirasi itu di tataran kita sekarang ini bisa kita terjemahkan seperti ketika lawan-lawan kita itu membatasi semua persenjataan yang beredar di kalangan negara-negara Islam, di kalangan kaum muslimin, termasuk nuklir. Pada saat yang sama mereka sendiri yang tukang membatasi itu, mereka punya nuklir. Itu adalah tanda bahwa kita disuruh taat kepada hukum universal, hukum-hukum yang berlaku di internasional. Pada saat yang sama mereka kemudian melakukan perlombaan senjata, melakukan improvisasi senjata tanpa batas. Sementara kita dibekam untuk tidak boleh sama sekali memegang senjata apapun. Itu adalah tanda bahwa kita disuruh taat kepada hukum. Pada saat yang sama lawan-lawan kita ini bebas tanpa hukum. Ketika orang lain itu tidak boleh menyerang terhadap lawan-lawannya, pada saat yang sama justru mereka ini menyerang, membabi buta, mengebom dan mengirim pesawat ke kaum muslimin di berbagai daerah. Itu juga bagian dari kita disuruh taat hukum secara universal. Pada saat yang sama mereka kemudian melakukan kejahatan-kejahatan internasional ini yang tanpa batas. Ini adalah pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari ayat tentang teori konspirasi ini yang diingatkan untuk kita semua. Yang kedua, ayat yang kedua yang kita jadikan sebagai dasar untuk memahami konspirasi jahat musuh ini tertera pada surat Ali Imran ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ayat ini sangat luar biasa mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang pada ayat 99-nya adanya upaya yang konkret dari ahlul kitab. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, ketika disebut ahlul kitab di dalam Al-Qur'an itu bermakna Yahudi dan Nasrani. Ada upaya yang sangat konkret. Upaya yang sangat konkret itu apa yang dimiliki oleh lawan kita? Tasudduna an sabilillah. Selalu berupaya menghalangi dari jalan Allah. Apapun bentuk kerja yang berupaya menuju kepada jalan Allah, maka di sana ada penghadangnya, dan penghadang itu menurut ayat ini adalah ahlul kitab, dan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, selalu berada di situ. Apapun bentuk upaya berjalan menuju ke jalannya Allah, itu pasti mereka akan berupaya menghalanginya. Maka kemudian nanti ditampilkan di dalam ayat-ayat lain, di dalam ayat-ayat lain kita bisa mendapati seperti pada surat Ali Imran ayat 69, waddat ta'ifatun min ahlil kitab, lagi-lagi disebut dengan ahlul kitab, orang ahlul kitab, sekelompok dari ahlul kitab itu menginginkan, lebih suka lau yudillunaka, sekiranya kalian itu menjadi tersesat di jalan ini. Kemudian pada surat An-Nisa juga dijadikan penguat terhadap surat Ali Imran tadi, bahwasanya alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitab yastaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka membeli tentang kesesatan ini, dan mereka menghendaki tersesat dari jalan yang lurus ini. Pada ayat yang lain kita juga bisa sebutkan yang mengingatkan kepada kita bahwa ahlul kitab, yang dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, itu selalu memiliki upaya untuk menghalangi dari jalan Allah, dan menyediakan program atau menyediakan fasilitas yang bisa membawa jalan kepada kebengkokan. Pada ayat ini disebutkan tabghunaha iwaja. Nah, ikhwafillah, ayat ini turun mengingatkan tentang upayanya Sah bin Qais, seorang tua bangka yang hidup di zaman Rasulullah, termasuk pembesar dari kalangan orang kafir, sangat benci dan dengki dengan kaum muslimin. Dia bermaksud mengadu domba, jadi mengadu domba di antara Aus dan Khazraj, menumbuhkan kembali rasa permusuhan yang pernah tumbuh di masa jahiliyahnya atau di masa sebelum Islam. Rupanya sebagian dari kalangan Aus dan Khazraj ini termakan oleh pancingan-pancingan ini, konspirasi-konspirasi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar atas upaya ini, Rasulullah mengingatkan dengan satu kalimatnya, abida' wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah engkau akan condong mau dengan seruan-seruan jahiliyah itu, mengikuti sistem mereka, mau dengan aturan-aturan mereka, mau dengan apa ini, dengan tren yang mereka miliki, sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Nah, maka ikhwah semua yang dirahmati oleh Allah, cara menghadapinya terhadap setiap ajakan untuk menyimpang dari jalan Allah ini, dan program yang selalu bengkok dan menyimpang ini, pada ayat 100-nya kita diberikan panduan. Kalau ayat 100 ini khitabnya kepada kaum muslimin. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taat kepada sebagian kelompok dari orang-orang yang didatangkan kitab, Yahudi ataupun Nasrani, yaruddukum, niscaya akan bisa memurtadkan kalian setelah kalian iman menjadi orang-orang yang berlaku kekafiran. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini merupakan panduan yang konkret. Bagaimana cara menghadapi mereka adalah dengan cara tidak mau tunduk, tidak mau memberikan keloyalan, tidak mau condong kepada apapun yang muncul dari orang kafir. Ini adalah jawaban yang sangat mudah mensikapi terhadap semua konspirasi jahat ini. Kenapa sekarang ini konspirasi itu masih terus berlanjut di tengah kita? Karena ada di kalangan kaum muslimin ini yang masih merasa bahwa seruan-seruan yang diungkapkan oleh orang kafir itu masih memiliki relevansi dalam kehidupan kita ini, masih memiliki unsur kebaikan yang berlaku di muka bumi ini, yang sehingga mereka ini terbuai dengan apa yang diungkapkan oleh orang kafir. Maka hal ini pulalah yang menyebabkan pintu masuknya konspirasi terhadap kaum muslimin pada saat kita ini mengalir dengan deras, bahkan stratanya kemudian sekarang ini sebagian kaum muslimin sudah tidak lagi yakin dengan agamanya, dan walaupun dia masih menyatakan diri sebagai muslim, tapi sudah berpindah keyakinannya, keutuhannya kepada non muslim, kepada mereka yang memiliki sistem selain Islam. Bisa-bisa dibayangkan ketika ada pertemuan di Bali, pertemuan lintas agama ya, yang dihadiri dari Islam ini kiai-kiai, dari mereka pendeta-pendeta dan yang lainnya ya. Seorang kiai itu menyampaikan bahwa Islam itu tidak ada sistem ekonominya, tidak ada sistem sosialnya, dan tidak ada sistem kenegaraannya ya. Maka kita harus belajar sepenuhnya dari Barat tentang sistem ekonomi, tentang sistem sosial, dan sistem kenegaraan. Dan itu diucapkan oleh seorang kiai terbesar dan di dunia ini yang berani seperti itu, ya hanya wahid-wahidnya itu, yang lain gak ada. Ya wahid-wahidnya itu, yang lain gak ada. Maksudnya satu-satunya saja di dunia ini yang mengatakan bahwa di dalam Islam ini tidak ada sistem ekonomi, tidak ada sistem sosial, tidak ada sistem kenegaraan, sehingga kita pantas berkiblat kepada Barat. Na'udzubillah wal'iyadzubillah dari segala kejahatan ini. Kita bisa melihat bahwa upaya itu, ketika kita buka keran itu, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang konkret. Maka kata Allah selanjutnya, firman Allah pada surat Ali Imran, termasuk di antara kita disarankan untuk tidak mendengar apapun, petuah apapun, saran apapun yang muncul dari mereka, yang itu akan membawa kepada kerusakan terhadap kaum muslimin. Pada ayat ini Allah ingatkan, salah satu pintu masuknya musuh untuk melakukan konspirasi adalah melewati memperdengarkan lewat corong maupun media mereka, lewat media massa yang mereka miliki, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qabl wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh kalian akan diuji tentang harta kalian dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar. Jadi ternyata ini merupakan bisyarah ya. Bisyarah yang bisa kita ambil pelajaran ini, ternyata media yang dipakai, alat yang dipakai untuk menyakiti kita, adalah melalui media pendengaran, media massa, media yang kita ini mendengarkan, kita dicepoi setiap saat. Apa yang kemudian diistilahkan sekarang ini dengan istilah namanya trial by the press, yaitu seorang aktivis itu bisa saja diadili oleh pers padahal belum terbukti apa-apa. Orang ini mau menyerang ini, orang ini mau abun punya sekian perencanaan jahat, ini orang semua padahal belum terbukti, tapi orang ini sudah divonis ya. Orang ini sudah divonis, itulah orang diadili di media. Dan kepada kita kata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya gampang. Jangan engkau jadikan media itu yang suka membangun opini dan mengubah narasi ya, mengubah narasi itu dijadikan sebagai tolok ukur di dalam kita bersikap maupun berkiprah. Karena itu bisa kita tergiur atau terbawa kepada pola yang dimainkan mereka, karena opini itu akan dicekokkan setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit dari berbagai media untuk kita cekoi. Nah, kita harus memiliki kepercayaan tersendiri, naskah-naskah ataupun apapun jawaban yang real. Apa yang ada di hadapan Bapak Ibu semua sekarang ini sekedar itu menjadi apa ini? Jawaban bahwa itu adalah jawaban-jawaban dari kaum muslimin yang benar, agar kita tidak terjebak dalam konspirasi-konspirasi jahat yang dimainkan oleh musuh-musuh agama ini ya. Maka ikhwah semua, cara menghadapinya pun jadi diperjelas di dalam ayat ini, ayat surat Ali Imran ayat 100 tadi, adalah yang penting tidak ngereken, tidak mendengarkan, selesai sudah. Jadi konspirasi itu begitu mudah cara menghadapinya, tidak ngereken terhadap lawan-lawan kita, tidak condong kepada mereka dan tidak mau loyal kepada mereka, tidak mau mengambil pendapatnya mereka, dan berikutnya rasa dirungok, oke, rampung. Jadi prinsip itu yang harus kita pakai. Kita lanjutkan. Ya. Pada ayat itu surat Ali Imran ayat 99 sampai 100, Ibnu Katsir menerangkan kepada kita Allah mengingatkan kepada orang mukmin akan kedengkian ahlul kitab sebelummu atas apa yang didatangkan kepada kalian, termasuk diutusnya rasul. Mentaati kekafiran akan membawa kepada kerendahan di dunia dan di akhirat. Mentaati, mendengar, condong, loyal kepada kekafiran akan membawa kerendahan di dunia dan di akhirat. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Dan terjadi pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah yang turun kepada rasulnya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan kepada umat Islam dari mengikuti seruan orang lain, khususnya ahlul kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasara, yang memiliki kedengkian terhadap kaum muslimin, untuk menyesatkan umat ini dari akidahnya. Larangan ini khususnya pada surat Ali Imran ini, khususnya pada mentaati mereka dan mendengarkan mereka. Mentaati mereka dan mendengarkan mereka, sesuatu dari mereka, karena mentaati mereka dan mengambil dari mereka akan menyebabkan kekalahan internal dan menghilangkan kepemimpinan Islam hingga mendatangkan keraguan terhadap syariatnya sendiri. Ya. Ikhwafillah, ayat yang ketiga yang dijadikan cara memahami makar jahatnya musuh, mu'amarat atau konspirasi jahatnya musuh, adalah pada surat At-Taubah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ayat ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah, menyebutkan penggunaan kalimat yuridu, yuriduna, penggunaan kalimat yuriduna itu menunjukkan kata Ibnu Katsir akan keberlangsungannya kejahatan musuh itu, atau keberlangsungannya makar jahat musuh itu kepada kaum muslimin. Dan berikutnya, kalimat yuridun itu mengandung improvisasi atau pembaruan sistem dan pola. Jadi upaya menjerat itu dari waktu ke waktu diperbarui cara-cara dan polanya, atau mengimprovisasinya setiap saat untuk memadamkan cahaya itu. Ini yang harus kita ingatkan di kalangan kita. Maka jangan pernah berpikir bahwa semua kejahatan itu akan berhenti. Di kalangan kita merasa bahwa setelah terpilihnya Obama, itu kejahatan yang dilakukan oleh Bush itu berhenti. Memang Bushnya berhenti, tapi kita terbuai kejahatan itu dengan satu ungkapan saja ketika berkunjung ke Mesir dan mengungkapkan bahwa dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diungkapkan oleh Obama, semua orang kita kaum muslimin terbuai, termasuk orang yang ada di Indonesia, seolah oh ini memang pemimpin lain, tidak seperti Bush. Lain, dia pasti mengakomodir kepentingan-kepentingan kita. Tapi ketika menyeberang ke Israel, menyeberang ke dataran Yahud, apa yang dilakukan memang sudah menjadi ketetapannya bahwa daerah Yerusalem ini adalah daerah mutlak yang dimiliki oleh Israel. Jadi kita semua seolah dinina bobokkan dengan satu perkataan assalamualaikum, pada saat yang sama dia melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin ini. Bahkan kalau kami sebut itu jauh lebih berbahaya daripada kalau Bush yang dengan nyata-nyata melakukan apa ini, penghancuran. Jadi itu karena bisa membuai terhadap kaum muslimin. Paling tidak kaum muslimin di Indonesia itu rasa perlawanannya itu sudah menjadi berkurang. Disediakan patung di Indonesia, kemudian seolah diberikan sanjungan yang sangat luar biasa. Ini adalah pemimpin masa depan dan yang lainnya, pemimpin yang berpihak kepada Islam maupun yang lainnya. Saya menyarankan kepada antum semua untuk membaca buku judulnya Obama 100% Yahudi, supaya kita tahu apa sih sesungguhnya dibalik semua lipstik yang muncul di tengah-tengah kita semua. Ikhwah semua, pada ayat surat At-Taubah ayat 32 ini juga diingatkan, apapun upaya dan makar jahatnya musuh untuk memadamkan cahaya Allah ini akan berakhir dengan kegagalan dan akan kesia-siaan. Kenapa? Karena Allah menolak terhadap upaya dan makar jahatnya itu. Allah menolak dan berupaya menolak terhadap makar jahatnya musuh itu. Sehingga Ibnu Katsir itu menggambarkan upaya jahatnya musuh terhadap kita untuk memadamkan cahaya Allah itu digambarkan oleh Ibnu Katsir, orang-orang kafir menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah itu seperti seorang yang ingin memadamkan sinar matahari ya, dan bulan dengan tiupan mulutnya. Entah ngempus-ngempus gitu ya. Itu jelas tidak akan apa? Padam. Jadi gambarannya kira-kira demikian. Apapun upayanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Maka oleh karena itu kita sebagai aktivis itu sudah diberitahu bahwa semua upaya itu akan berakhir dengan sia-sia, maka kita seolah sudah diberitahu begini. Kira-kira kalau saya gambarkan dengan bentuk kata-kata yang sederhana, Anda silahkan berkelahi, nanti yang megang bel saya, yang juri saya, yang nilai saya, yang memutuskan saya. Jadi berkelailah sebisamu, kami yang memutuskannya. Sehingga kita lebih enak daripada kemenangan itu belum ada di tangan kita. Ya, kemenangan itu belum ada di tangan kita. Kita jauh lebih punya mental untuk menjadi winner daripada lawan-lawan kita, karena kita sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi winner seperti pada ayat-ayat ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Said Qutb mengingatkan dalam kalimat ini, musuh Islam tidak berhenti pada batas tertentu dalam memerangi agama dan pemeluknya. Mereka mendeklarasikan untuk perang semesta dan selamanya terhadap ayat agama ini. Ayat ini juga mengukuhkan segala upaya apapun untuk memadamkan cahaya Allah tidak akan mampu. Ini merupakan janji Allah yang benar kepada aktivis Islam agar kemenangannya di masa mendatang itu bisa diraihnya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, dapat kita buktikan di dalam surat Al-Anfal ayat 36, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim khasratan thumma yughlabun. Orang-orang kafir akan mengerahkan segala daya upayanya, membelanjakan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan kerahkan semuanya. Kemudian mereka akan menjadi rugi. Kemudian mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Jadi anggaran belanja untuk menyerang Afghanistan itu sudah di atas 500 triliun. 500 apa ini? Triliun ya. 500 triliun itu nek untuk mensejahterakan rakyat itu sudah sangat luar biasa. Tapi itu semua akan berakhir dengan sia-sia ya. Berakhir dengan sia-sia, mereka pada saatnya kata Allah ini janjinya mereka akan dikalahkan. Summa yughlabun. Ya, mereka akan bangkrut. Ditandai dengan krisis global kemarin itu, global maksudnya, krisis global kemarin. Kemudian mereka akan dikalahkan dan pada saatnya mereka akan dikumpulkan di jahannam. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari makar-makar orang kafir yang terjadi terhadap kita semua. Wa naktafi bihada, mohon maaf atas segala kekhilafan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kajian di waktu yang lain. Tiga ayat itu mohon diulang-ulang kembali, itulah dasar memahami konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.